كان منصوبا نحو رأيت زيدا نفسه والقوم كلهم كلهم. وخفض إن كان مخفوضا نحو مررت بزيد نفسه والقوم كلهم. وتعريفه إن كان معرفة كما تقدم فإن زيدا والقوم معرفتان، الأول بالعلمية والثاني بالألف واللام، ونفسه وكلهم معرفتان بالإضافة إلى الضمير ولم يقل وتنكيره كما قال في النعت، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف في إضافتها لضمير مؤكد لفظا، وما لم يضاف فهو معرفة بنفي، فهو معرفة بنية الإضافة، فلا تتبعوا إلا المعارف. ولهذا قال ولا يجوز إلى آخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. Kata al-mu'allif ya di sini sahibul mutamimah, taukid hanya mengikuti mu'akkad pada i'rab, yaitu rafa, nasab, khafad, dan masalah ma'rifah, enggak ada tankir nakirah. Wala yajuz taukidun nakirah indal basriyin, enggak boleh menurut ulama ya kalangan nuhat basriyin mentaukidkan mu'akkad yang nakirah. Qala syarih wa qawluhu tabi'un lil mu'akkad bi fathil kaf. Mu'akkad isim maf'ul, dia mengikuti mu'akkad. Mu'akkad itu matbu'nya. Ja'a Zaidun nafsuhu, maka kalimat nafsu itu mengikuti Zaid. Fi raf'ihi, pada rafa'nya. Ya, maka tadi ja'a Zaidun nafsuhu, nafsuhu juga marfu'. Ai yatba'uhu fi raf'ihi in kana marfu'an. Jadi taukid itu mengikuti marfu'nya mu'akkad kalau mu'akkadnya marfu'. Nahu ja'a Zaidun nafsuhu, ja'a al-qawmu kulluhum. Baik. Wa nasbihi. Ingat kemarin kullu itu pada apa? Pada mufrad dan jamak. Namun mufradnya itu dia yatajazza. Kayak qawm dia yatajazza. Namun enggak bisa ja'a Zaidun kulluhu gitu, enggak bisa. Ya. Kecuali masalah al-abdu, dia tajazza itu pada apa? Fi syiraknya. Ya, kemarin. Baik. Wa nasbihi, dan dia juga mengikuti nasabnya. Nasabnya si matbu'nya, mu'akkadnya in kana mansuban, apabila mu'akkadnya itu mansub. Nahu ra'aitu Zaidan nafsahu. Wal qauma kulluhum. Nah, itu jelas ya, wadih ya. Wa khafdihi in kana mahfudan, dan mengikuti matbu' atau mu'akkad yang mahfudnya. Khafadnya jarnya jika mu'akkad itu majrur. Nahu marartu bi Zaidin nafsihi, marartu bil qaumi kullihim. Wadih ya. Baik. Marartu bi Hindin nafsiha. Ya. Wa ta'rifihi, nah mengikuti ma'rifahnya. In kana ma'rifatan, kalau memang, nah ini enggak ada pilihan lain menurut ulama Basra. Ya, mu'akkadnya itu mesti ma'rifah. Kama taqaddama. Ya, fa inna Zaidan wal qauma, kayak ja'a Zaidan wal qaumu, ja'a Zaidun, ya. Wal ja'a al qaumu, itu kan ma'rifatani. Al awal Zaidan ma'rifatnya itu dengan apa? Bil alamiyah, karena alamiyah. Wasani al qaumu, ya, ma'rifatnya dengan apa? Bil alif wa wala. Nah, nafsuhu kulluhum juga ma'rifatan. Nafsuhu, nafsun itu ma'rifah. Kenapa? Bil idafati ila dhamir. karena diidhofahkan kepada dhamir. Kulluhum, kullahum, sama begitu juga. Diidhofahkan pada dhamir. Walam yakul tankirihi. Walam yakul tankirihi. Dan beliau tidak mengatakan mengikuti mu'akad yang nakirah. Kama qala fin na'ti. Sebagaimana beliau mengatakan di na'at. Kalau di na'at kan mengikuti ya. Matbu' nakirah. Boleh enggak matbu' nakirah? Boleh. Ja'a rajulun. Ya. Fadilun. Boleh enggak? Boleh. Li'anna alfaz at-tawqid kullaha ma'arifu. Karena lafaz-lafaz tawqid semua ma'rifat. Ma'arif. Jama' dari ma'rifat. Bi'idofatiha, dengan ma'rifatnya dengan apa? Dengan diidofahkan ya, lidomiril mu'akkadi lafdan, dengan domir mu'akkad. Kata di ja'a zaidun nafsuhu, hunya itu ya domir, nanti kembali kepada mu'akkad secara lafad. Walam yudof, wama lam yudof fahuwa ma'rifatun. Nah yang tidak diidofahkan, misalkan ini ada lafad taukid yang tidak diidofahkan ya, tetap juga dia ma'rifah. Ma'rifahnya dari mana? Biniyatil idofati. Udah ada niatnya. Diniatkannya idofah. Mahdhuf itu domirnya. Ya. Baik. Fala tatba'u illa al-ma'arifah. Dia tidaklah mengikuti kecuali yang mu'akad, yang ma'rifah. Walihada qala wala yajuz ila akhir. Oleh karena itu beliau mengatakan tidak boleh mentaukidkan nakirah indal basri. Nah. Baik, ila akhir. Topik-topik ikhra topik. Walhasilu anna nahwiyina ikhtalafu fi jawazi tawkidin nakirati ala thalathati aqwali. Ahaduhuma al-man'u mutlaqan, ay afada tawkiduhuma aw lam yufid. Afada, karir afada. Afada tawkiduha aw lam yufid. Wa hadha qawlu jumhuril basriyina. Asani al jawaz. Baik, perhatikan. Walhasil anna nahwiyina, nah kesimpulannya bahwasanya para ulama alinahu ikhtalafu, mereka berselisih fi jawazi taukidin nakirah, tentang keabsahan kebolehan taukid nakirah. Ya. Baik, berselisih ala salah sati aqwal, kepada tiga pendapat. Nah, baik, yang pertama al-man'u mutlaqan, melarang secara mutlak. Melarang secara mutlak, enggak boleh taukid nakirah, enggak boleh mu'akkadnya nakirah, itu enggak boleh. Ya, apa ada taukiduha am lam yufid? Apakah dengan taukidnya memberikan faedah atau enggak ngasih faedah? Ya, wa hadha qawlu jumhuril basri, ini perkata pendapatnya mayoritas ulama ya Basrah. Asani, terus الثاني الجواز مطلقا وهذا قول بعض الكوفيين. Ah, بعض الكوفيين. Boleh secara mutlak. Yang kedua, mu'akad nakirah terus diberi taukid. Ini pendapatnya sebagian ulama nahu kufah. Terus. الثالث التفسير. فيجوز إن أفاد توكيدها. توكيدها. توكيدها. ويمتنع إن لم يفيد. وهذا قول الأخفشي. Wajumhur al-kufiyina sahihu liwurudi samai bihi. Wa li'anna man qala sumtu syahran qad yuridu jami'ahu. Jami'ahu. Qad yuridu jami'ahu wa qad yuridu aktsarahu. Aktsarahu. Aktsarahu. Fa fi qawlihi ihtimala. Ihtimalun. Tapi qawlihi ihtimalun yarfa'ahu. Yarfa'uhu. Yarfa'uhu at-tawqidu. Kenapa yarfa'? Kan mesti ada amil nasab kalau yarfa'. As-salis, yang ketiga, at-tafsil. Ini pendapat yang ketiga, ini yang dirajihkan oleh Asy'ari, Syekh Ahmad ya, bin Sabit al-Usabi hafizahullah. Dirinci tafsil, fayajuz, boleh taukid dari mu'akad nakirah in afada taukiduha, kalau dengan dikasih taukid memberikan faedah. Wa yamtani, dan gak boleh in lam yufid, kalau dikasih taukid gak beri faedah. Wahada qawlul akhfashi, ini pendapatnya Imam Akhfash ya. Imam Akhfash itu imam dalam ilmu nahwu, cuma bukan imam dalam ilmu akidah. Karena mu'tazilian itu ya. Mu'tazilah. Wa jumhuril kufiyin. Ya. Dan jumhur ulama Kufah. Wa huwa sahih. Nah, berarti ulama Kufah ada dua pendapat. Ada yang ya, tafsil, ada yang mutlak. Boleh. Yang tafsil jumhur. Sebagian boleh mutlak. Tafsilnya berarti apa? In lam yufid imtana. Enggak boleh. Ya, in afada jaza. Boleh berarti. Ya. Paham enggak sini? Masya Allah, Ahmad de mulai numpuk tuh jenggotnya lagi. Wa hadza qaulul aqwas wa jumhur al-kufi wa huwa sahih. Kenapa? Li wurudi sama'i bihi. Karena terdapat sama, ada yang didengar dari orang Arab kayak gini. Taukid ya dari muakkad nakirah dan ngasih faedah. Wa li anna man qala, dan karena orang yang mengatakan sumtu syahran, berarti kan syahran nakirah ya. Nakirah apa ma'rifah syahran? Nakirah. Ya. Taib sumtu syahran, saya puasa sebulan. Sebulan apa? Sebulan pul atau sebulan ada bolong-bolong sikit gitu. Puasa ada bolong-bolong sikit enggak? Puasa setengah hari. Ya kan latihan dulu. Juhur buka gitu kan. Boleh ya, puasa ya. Mujahid. Wah. Wow. Nah, itu ya. Sumtu syahran. Qad yuridu jami'ahu. Ah, bisa jadi yang dia maksudkan semuanya. Masalah su'ila faza. Faza, kaif saumuka? Sumtu syahran. Qad yuridu jami'ahu, terkadang yang dimaksud bisa jadi yang dimaksud faza semuanya, satu bulan pul. Qad yuridu aktsarahu, bisa jadi yang dia maksud mayoritasnya. Padahal batal satu karena tanggal merah. Tanggal merah. Bukan apa namanya? Itu puasa kemarin udah batal nggak? Nggak. Misalkan ada apalah gitu, safar gitu, pulkam. Tanggal merah maksudnya pas lagi pulkam, safar itu. Qad yuridu jami'ahu, qad wa qad yuridu aktsarahu. Nah, bisa jadi dia maksudkan mayoritasnya padahal batal atu. Fa fi qawlihi, maka pada perkataannya dia tadi si faza kuntu syahran ihtimalun, kan ada kemungkinan ini, kemungkinan itu, kemungkinan full, kemungkinan mayoritas, ya kebanyakan. Nah, di sini kata beliau yarfa'uhu at-taukidu. Nah, ihtimal kayak begini, ada kemungkinan kayak gini, itu dihilangkan, diangkat oleh taukid, maka taukid menghilangkannya. Jadi dikatakan sumtu syahron kullahu. Ya, kullahu. Sumtu syahron kullahu. Afada ya? Afada enggak? Kalau pendapatnya Musonib atau ulama Basrah, afada am lam yufid imtana'a. Ya. Masih faedah atau enggak ngasih faedah itu terlarang. Jadi ngasih faedahnya itu di sini maksudnya. Ngerti enggak sini? Mengangkat ihtimal. Mengangkat ada kemungkinan A, kemungkinan B. Ya, nah, ngerti di sini? Coba Bibit paham ya? Masyaallah. Mau ngomentarin Bibit enggak jadi deh. Terus lanjut. Fatahsulul fa'idatu bi amrayni. Nah, faedah ini bisa didapatkan dengan dua hal. Faedah dari taukid dari muakkad yang nakirah. Terus ahaduhuma antakuna nakirata mahdudata. Antakuna nakiratu mahdudata. Nakironya itu tetap dia isim takun. Yang mansub cuman antakuna aja, mansub bi'an. Nah, taib. Antakuna nakiratu annakiratu mahdudata. Terus ailaha ibtida'un wantiha'un kayaumin wa usbu'in wa syahrin wa haulin wa nahmi dalika. Nah, faedah dari taukid dari muakkad yang nakirah ini, apabila nakirahnya itu mahdudah. Mahdudah itu apa? Terbatasi. Sebulan kan gitu. Sebulan itu kan dibatasi kan. Ya, kata Nabi apa? Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Itu terbatasi. Fa in gum 'alaikum fa'akminu salasin. sebulan itu segini, segini, segini. 10, 10, 10, 9. Berarti 29. Kalau terharap dari melihat apa namanya hilal karena mendung, maka sempurnakan jadi 30. Berarti terbatasi ya. Satu pekan kan dibatasi, diawali oleh hari Ahad, diakhiri oleh hari Sabtu gitu ya. Satu jam terbatasi gak? Depan ini mahdudah berarti. Ailaha ibtidaun, dia punya awal, wantihaun, punya ending akhir. Kayaumin kan ya, satu hari 24 jam. Dimulai min tulu'il fajr ila ghurubis syams, itu sehari itu. Ya. Baik. Wa usbu'in, nah itu, satu pekan. Wa syahrin, satu apa namanya? Satu bulan, wa haulin, satu haul, satu tahun. Ya. Wa nahwi dzalik dan semisalnya. Berarti ini ya, bisa ada faedah di sini. Misalkan antum katakan ya, safartu usbu'an. Saya safar satu pekan. Satu pekan. Orang menyangka ya satu pekan paling 5 hari aja. Ya, 5 hari aja. Usbu'an kullahu. Nah, oh berarti kasih tauhid. Ya. Jangan antum tanya, nanti dobirhunya itu kemana? Ma'rifah kan ya. Kan ngasih faedah di sini. Di sini ada inilah apa namanya? Pengecualiannya di sini. Ya. Kalau menurut ulama Basrah ya kayak gitu, enggak bisa. Masih faedah atau enggak masih faedah. Nah, ya. Misalkan Pak Zak mengatakan saya main bola ya seharian gitu. Nah, la'ibtu kuratul qadamiyah yawman. Sehari yauman ternyata ya hanya enggak nyampe atau Faza kasih taukid ya yauman kullahu masyaallah jami'ahu masyaallah abta'u abta'u taukid kan itu kan abasa waduh mantap Faza. Nah itu berarti yarfa apa namanya yarfa'uhu, yarfa'u al-ihtimal, mengangkat kemungkinan tadi. Ya. Terus lanjut. Asani ayyakuna lafzu tawkidi min alfazil ihatati wasyumuri mitru kullin wa jami'in wa nahbihima. Misalul mustawfi bisyartaini fa qawlika i'takaftu usbu'an kullahu. Wa hadithu ma'alimtuhu sama syahran kullahu illa ramadhan. Wa qawlu syairi. Ini dulu, perhatikan yang kedua. Ayakuna lafzut tawqid min alfadil ihatati wa syumul. Lafad tawqid, lafadnya itu lafad ihatah. Ya. Lafad ihatah wa syumul. Yang meliputi, mencakup. Berarti kalau nisfahu itu ihatah enggak? Hah? Bukan. Ya. Misalkan Pak Zak mengatakan la'ibtul quratul qadamiyah ya, yauman nisfahu, bukan. Berarti itu nisfahu bukan i'rabnya sebagai taukid, tapi sebagai apa? Badal. Badal apa? Badal kul min kul atau badal istimal? Badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul. Baik. Karena kan nisfah, nisfu setengah. Enggak ihatoh, enggak meliputi semua. Nah, lafat-lafat taukid yang ihatoh dan syumul meliputi mencakup keseluruhan kullun jami'un. Nah, itu. Mislu kullin jami'in wa nahwiha. Misalul mustawfi disyartain, contoh dari dua yang terpenuhi dua syarat tadi. Tadi apa? Nakirahnya tersebut mahdudah, lafat taukidnya itu ya, min alfadhil ihatoh wa syumul, qauluka i'takaftu usbu'an, saya i'tikaf sepekan. Ya, pertama kullahu, sepekannya itu perhatikan, usbu'an itu mahdud. Ya enggak? Lafaz usbu' mahdud enggak? Terbatasi kan? Dimulai dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Nah, kullahu lafaz taukidnya adalah lafaz yang min alfaz al-ihathah wasyumul. Wa hadis ma'alimtuhu sawama syahran kullahu illa ramadhan. Ya. Perhatikan nih. Saya tidak mengetahui puasa yang sebulan semuanya kecuali Ramadan aja. ya. Lai barakallahu fi. Terus lanjut wa qaul syair. Ya laita 'indana qaulin kullihi rajabu. Naam. Ya. Ya laita. Ini diucapkan oleh Aisyah kalau enggak salah ya. Ya. Kalau tadi ma'alim tuhu, haknya itu kembali ke kepada Nabi. Dan saya tidak mengetahui beliau soma puasa syahron sebulan penuh semuanya kecuali Ramadan. Ini diucapkan oleh Aisyah kalau enggak salah. Dan ini ucapan penyair, ya laita iddata haulin. Ya, perhatikan haulin di sini. Wahai seandainya iddah setahun kullihi rajab. Semuanya itu adalah rajab. Baik, boleh itu ya, kullihi. Karena haul ya itu lahu mahdud, dia punya apa namanya? Mahdud, ada batasan. Ya. Terus taukidnya juga min alfat al-ihata. Ya enggak, kullihi. Terus lanjut fala yajuzu sumtu zamnan kullahu. Ini enggak boleh ini. Kenapa? Terus lanjut sumtu zamnan. Ulang. Saya puasa satu zaman. Satu zaman, satu zaman, satu masa. Kapan endingnya Allah alam kan? Kok puasa Daud? Gak zamnan. Kan besoknya dia gak puasa. Ini zaman, satu zaman. Satu zaman semuanya. Kapan dia taunya itu kan? Yang tahu kan cuma Allah kan? Iya kan? Zaman itu Allah ciptakan masa gitu kan. Habis itu berakhirnya masa. Kapan? Siapa yang tahu? Puasa tahu gak? Gak tahu. Ya, terus nih, lanjut. Ya anna nakirata ghairu mahdudatin. Nah, karena nakirahnya zamnan itu ghairu mahdudatin. Terus fa inna zamana yahsulu lil qalil yasluhu yasluhu lil qalil wal katsir. Nah, karena yang namanya zaman itu bisa ya, sebentar, bisa kesir, banyak, panjang. Ya, terus wala yajuz wala nahwa sumtu syahran nafsahu. Tapi maka enggak boleh suntu syahron ya nafsahu itu sendiri enggak bisa ya, terus mesti kullahu ya, terus karena lafaz taukid laisa min alfadil ihathah. Ah, karena lafaz taukid bukan lafaz ihathah, nafsun ya, nafsun bukan ihathah. Baik, ah, selesai pembahasan tentang taukid. Nah, kita masuk ke babul badal ya, bab badal. Kalau kita paham bab atau bayan, insya Allah ngerti bab badal, walaupun ada perbedaan sedikit ya. Babul badal, bab badal. Qala rahimahullah ta'ala huwa at-tabi'u al-maqsudu bil hukmi bila wasitatin. Ya, badal dia adalah tabi, dia mengikuti dari matbu'nya. Dari matbu'nya namanya mubdal minhu. Kalau matbu' dari taukid mu'akkad, matbu' dari na'at man'ud atau mausuf, ma'tuf dari ataf ma'tuf alaih ya. Nah, ma'tuf dari badal apa ma'tuf matbu' dari badal namanya mubdal min. Ya, at-tabi' al-maqsud, dia mengikuti dari mubdal minhu. Al-maqsud bil hukm, itulah dia yang dimaksud secara hukum dari mubdal minhu. Ya, dialah yang dimaksud dari apa namanya, dari si mubdal minhunya tadi. Bila wasitotin, tanpa ada wasitoh, tanpa ada wasitoh, kayak huruf kayak atof kan ada wasitohnya apa? Nah, tay huruf atof, tay barakallahu fi. Nah, jaa Zaid, jaa Umar, Abu Hafsin, Abu Hafsin, ya Abu Hafsin ya Umar. Nah, itu. Wa ida ubtil, wa ida ubdil asmun min asmin. Au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i rabbihi. Apabila sebuah isim dibadal dengan isim atau fi'il dibadal dari fi'il, maka badalnya itu mengikuti seluruh i'rabnya. Ya, seluruh i'rabnya. I'rab mubdal minhunya. Ya. Oh. Kemudian wal badalu ala arba'ati aqsam. Badal itu ada empat macam. Ya. Badalu syai' al-awwal, badalu syai' minas syai' ya. Wa yuqalu lahu badal kull min kull. Kalau Ibn Malik punya istilah sendiri, badal mutabaqah ya. Ya, badalnya dia juga itu. Badal kul min kul atau badal syek min syek atau badal mutabak. Lahu ja'a Zaidun ahuka. Ya ahuka itu si Zaid. Zaid itu ya ahuka. Ya. Hai barakallahu fik. Zaid fa'ilun. Ya apa? Zaid fa'ilun marfu'un. Ahuka badal min Zaid. Ini badal apa? Badal kul. Qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladina. Perhatikan ya, kan ihdina as-sirata. Sirata itu maf'ul. Maf'ul apa itu? Maf'ul tsaniyah. Baik, maf'ul tsaniyah. Al-mustaqima na'atnya. Nah, sirata yang kedua itu badal. Wa mudaf alladina nanti mudafun ini. Baik. Badal apa ini? Badal kul. Ya, berilah kepada kami petunjuk kepada kami Allah siratal mustaqim. Ya. Siratul mustaqim itu ladina anamta alaihim, itu yang siratul sirat yang telah kau berikan nikmat kepada orang-orang yang telah kau berikan nikmat gitu. Wa qala Allah taala ila siratil azizil hamid Allahi. Ya. Kepada sirat jalan al aziz, nama Allah al aziz. Al hamid, nama Allah juga yang maha terpuji. Ya. Taib al aziz sirat ya kan? Mudaf Al-Aziz mudafun ilaih. Ya, Al-Hamid na'at dari Al-Aziz. Ya. Lafaz jalalah ini berarti apa? Allahi badal dari Al-Aziz. Badal kul min kul. Lafaz jalalah di sini. Maka majrur misluh. Baik, barakallahu fiik. Ya. Fi qira'atil jarri, pada qira'ah yang membacanya dengan jar. Asani badal ba'd min kul. Ya, badal sebagian gitu. Dari sebagian dari keseluruhan. Sawa'un kana dzalikal ba'du qalilan, apakah sebagian itu sedikit? Au katsiran, atau banyak. Nahu akaltu ragifah sulusahu. Ya, saya makan roti sepertiganya. Au nisfahu atau setengahnya. Au sulusai, sulusaihi. Atau apa namanya? 2/3-nya. Wala budda min ittisalihi bidamirin, dan dia mesti bersambung dengan domir yarji'u lil mubdal minhu, yang akan kembali kepada mubdal minhu. Imma madhkuran, apakah domirnya itu disebutkan kal amsilati, seperti contoh-contoh tadi, au muqaddarun, atau muqaddarun, domirnya enggak disebutkan, ditakdirkan aja, diasumsikan ada. Ka qawlihi ta'ala walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, gitu kan? Ya. Walillahi 'alan nas, ya, kewajiban, ya. Kewajiban bagi Allah atas seluruh, kewajiban yang harus dipenuhi untuk Allah atas seluruh manusia. Ya, hijjul bait, hijjul bait mubtada' muakhar. Wa huwa mudaf, al bait mudafun ilaih. Man istata'a, man isim mausul bi makna alladhi. Ya, fi mahalli jarrin, badal dari annas. Ya, kewajiban bagi seluruh manusia hijjul bait, berhaji ke Baitullah. Siapa itu yang manusianya? Manis tato'a. Bagi siapa yang mampu. Ya, yang mampu berangkat haji. Taib. Itu badal ba'at minkul. Ya. Taib. Nah, takdirnya apa? Manis tato'a minhum. Ya, tak? Mereka. Kan enggak ada tuh. Enggak ada domir yang kembali kepada mubdal minhu dimannya. Ada enggak? Mana ada man mausul bersambung ya? Kan enggak bersambung dengan domir ya. Nah, itu ada takdirnya. Minhu gitu. Johar, tafadhal iqra Johar. Summa qala syarif Allah Ta'ala qawluhu babul badali hadha huwa an-naw'ur rabi'u min at-tawabi'i wa huwa lughatan al-iwad. Secara bahasa badal iwad, pengganti. Badal gitu kan. Pengganti. Terus wa fi tanzili asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Nah, kalau di Al-Qur'an ada lafaz badal. Abdala yubdilu. Semoga Rabb kami ayyubdilana khairan minha. Menggantikan yang lebih baik ya untuk kami daripada yang itu. Ai ayyu'awwidna. Ayu awidona. Nah, kalau ada lafaz ay itu berarti mengikuti sebelumnya. Kan yubad asa rabbuna ain ayyubaddilana, gitu kan? Berarti ayyuawidona. Ya. Terus wastilahan ma'arafahu al-musannif. Baik, ma'arafahu al-musannif. Seperti yang didefinisikan oleh musannif, al-tabi al-maqsud bil hukm bila al-was, bila wasitatin. Terus qawluhu at-tabi'u jinsun yashmalu jami'at tawabi'in. Dia adalah tabi', berarti dia salah satu jenis yang mencakup seluruh tawabi'. Ya, terus qawluhu al-maqsud bil hukm ay wahdahu fakhara jadihi an-na'tu wa 'atful bayani wa at-tawqidu fa inna mukammilatun lil maqsud bil hukm wa laysat maqsudatan. Dia maksud secara hukum. Berarti maksud secara hukum ya si badal ya itulah mubdal minhu. Ya, ay wahdahu ya dia semata gitu. Apa bahasa kita? Wahdahu. Ya dia itu. Ya, dia semata kalau kita terjemahin ya. Ya. Ya dia juga gitu kalau bahasa kita. Baik. Ja'a manto Abu apa manto? Abu Qasya. Ya Abu Qasya si manto. Gitu. Fa kharaja bihi an-na'tu, maka enggak termasuk di sini, keluar di sini na'at atau bayan taukid. Ya, kenapa? Fa innaha, karena na'at atau bayan taukid itu mukammilatun lil maqsudi bil hukum. Hanya penyempurna dari maksud hukum. Ja'a zaidun nafsuhu. Itu nafsuhu penyempurna aja. Supaya hilang prasangka orang, gitu kan, bahwasanya yang datang bisa jadi utusannya si Zaid. Ja'a Luhut, gitu. Tak datang Luhut, bisa jadi yang datang utusannya Luhut Jokowi. Hah? Oh enggak, Luhut Lordnya. Salah tuh. Hah? Oh, dia yang punya urusan dulu. Hatta Jokowi, tahtahu. Baik. Fa innaha mukammilatun lil maqsud bil hukum. Itu cuma apa namanya? Penyempurna maksud hukum. Walaysat maqsudatan, bukan maksudnya. Ya, ja'a Luhut nafsuhu. Nafsu itu bukan maksudnya. Maksudnya si Luhut. Datangin lafaz nafsuhu, ya. Ya. Ya tadi untuk menghilangkan apa namanya? Prasangka yang datang adalah rasulnya, utusannya, anak buahnya. Terus qawluhu bila wasitatin kharaja bihi 'atfun nasabi fa innahu wa in kana maqsudan bil hukmi fi ba'dil ma'tufati kal ma'tufi bal nahwu ja'a zaidun bal 'amrun lakin biwasitati harfil 'atfi. Bila wasitah enggak termasuk di sini nasab, ataf nasab. Ya. Fa innahu wa in kana maqsudan. Ataf nasab itu walaupun dia maksudnya secara hukum fi ba'dil ma'tufat, pada sebagian ma'tufat, semisal atof dengan bal, ja'a zaidun bal amru. Yang datang ini siapa? Si Zaid apa Amr? Amr, ya enggak? Berarti maksud, yang maksudnya itu si Amr, gitu. Lakin biwasitati harfil atof, tapi dia pakai perantara huruf atof, yaitu bal. Terus misalul badali, ja'a zaidun akhuka, fa akhuka badalun min zaidun, wa huwa al-maqsudu binisbatil maji'i ilaihi duna lafzi zaidun. Wahyu ayat lafzu Zaidun, innama dzukira tawtiatan wa tamhidan lidzikril akhi, lianna dzakara al-maqsud, lianna dzikra al-maqsud, lianna dzikra al-maqsud bin nisbati ba'da tawati tawtiah tawtiati lahu yadullu ala tawkidil hukmi wa taqrir. Perhatikan contoh badal kul min kulin. Ya, atau badal syai min syai, atau badal mutabaqah. Ja'a Zaidun akhuka. Akhuka, perhatikan dia badal dari Zaid. Wa huwa maqsud. Kan si akhuka itu maksud dari si Zaid. Binisbatil maji ilaih. Kalau dinisbatkan yang kedatangan itu. Ya. Ja'a Zaidun, ja'a Zaid. Akhuka. Ya dinisbatkan yang datang itu. Ya. Kepada dia. Duna lafdi Zaid. Kalaupun ada tanpa ada Zaid, dia yang dimaksudkan. Ja'a Zaidun akhuka. Misalkan memang akhuka ismuhu Zaid gitu. Kita katakan ja'a akhuka. Ya udah dinisbatkan kepada si Zaid. Paham enggak? Tapi ada kemungkinan punya dua saudara. Itu yang lain lagi kemungkinan. Itu kalau dia ma'ruf gitu. Enggak ada. Kalau dia ma'ruf ada kemungkinan. Kalau ada kemungkinan bukan pembahasan di sini lagi. Ya. Ini yang dimaksud ketika sudah ma'ruf akhuka ismuhu Zaid. Baik. Ya. Li annal maqsuda binis mana tadi? Ya, kayak Umar lah, Umar Abu Hafsid. Ya, qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab Abu Hafsid. Ya. Abu Hafsid, Abu Hafsid siapa lagi? Amirul Mukminin min Khulafa Ar-Rasyidin. Kalau bukan Umar. Kalau Ali kan bukan Abu Hafs, Abu Turab, Abul Hasan. Ya. Ya enggak? Abdullah, Abu Bakar. Ya, Utsman apa Utsman kunyanya? Hah? Zunurain itu lakopnya. Nah, apa punyanya Utsman? Abu Kasyam. Hah? Arawa Lembui. Mana lagi tadi? Wa inna wa huwa ai lafz Zaid, lafaz Zaid ini. Ya, kan lafaz Zaid itu mubdal minhunya ya. Inna madzukira terus disebutkan. Ngapain disebutin mubdal minhunya kalau udah yang dimaksud adalah aku kah? Ya dia tautiatan aja. Tautiah. Pengantar aja, pengantar prakata gitu. Wa tamhidan muqaddimah aja. Ya, lihada al-akh untuk lafaz akh. Gitu. Qala ami qala Umar Abu Hafsin. Lah terus disebutin Umar apa? Ya, tautiah. Tamhid. Ya. Ya. Baik. Li'anna dzikrul maqsudi binisbati binisbati ba'da tautiati lahu yadullu 'ala tauqidil hukmi wa taqririhi. Karena disebutkan yang maksud. Maksudnya itu kan siapa? Ya. Apa namanya si Abu Hafs, Abu Hafs. Abu Hafs. Setelah disebutkan tautiah, tamhid itu Umar. Ya, ya dulu itu menunjukkan ala tauqidil hukum wa taqririhi. Menunjukkan makna tauqid hukum dan takrir. Benar yang mengucapkan berarti Umar, Abu Hafs, yang enggak ada lain yang ini orangnya. Begitu. Terus lanjut. Wal badalu yadkhulu fil asma'i wal af'ali wa huwa tabi'un lil mubtadi minhu fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa jazmihi annahu min jumlatit tawabi'i fa yuwafiqu madbu'an fi wahidin mimma dhukira. Baik, barakallah. Ya, dan badal masuk kepada isim-isim dan fiil-fiil, maka dia mengikuti mubdal minhu pada rafa'nya kalau mubdal minhunya marfu, nasabnya, khafadnya, jazmnya kalau mubdal minhunya berupa fiil yang majzum. Karena dia termasuk min jumlati tawabi, termasuk dari kategori tawabi. Maka fayuwafiku matbu'ahu, dia mengikuti matbu'nya mubdal minhunya fi wahidin mimadukyam, dari salah satu yang disebutkan tadi. Ya, terus wasayati. Wasayatil kalamu insya'allahu ala bagiyatil asyarati. Baik, nah akan datang nanti penjelasannya nanti pada 10 yang sisa. Ya, taib, gantian dibaca sini. Hanif, Hanif. يصدقان على ذات واحدة وإن اختلف في اللفظ. طيب perhatikan badal syai min syai atau badal kul min kul atau badal mutabaqah. Dhabitu hadzal qism, ketentuan jenis ini badal syai min syai atau badal kul min kul, ayyakuna al badalu, badal itu huwa ainal mubdal, huwanya dhamir fasl, makanya aina khobar dari yakun. badal tersebut mesti ainal mubdal minhu. Apa ya kita terjemahin ainal mubdal minhu? Badalnya mesti ya itu juga mubdal minhu. Ya dia sendiri gitu. Badal ya itu sendiri dari mubdal minhu. Ya. Kayak contoh ja'a Zaidun akhuka, akhuka fi misalil awal, dia badal dari Zaid. Badal kul minhu. Li'annahuma, karena keduanya Zaid dan akhuka, yasduqani, keduanya layak, ala zatin wahidatin. Pada satu zat, satu person, satu orang. Ja'a Abu Ukasyah, mantok. Lau hadafna kalimat mantok, ja'a Abu Ukasyah. La fahima al-akharun. Orang kan paham. Ya. Lau hadafna, kalau kita hadap mantok Abu Ukasyah, ya berarti udah enggak ada lagi. Ja'a, ya enggak bisa. Nah, gitu. Baik. Wa in ikhtalafa fil lafzi, walaupun keduanya akhuka dan Zaid itu beda. Mantok Abu Ukasyah lafadznya. Ini mak Abu Ukasyah yang ini udah ya hadiah li dhihan mantok, udah ada di benak kita, enggak perlu lagi Abu Ukasyah kan banyak gitu. Ada Abu Ukasyah si itu tuh yang Al-Wadi. Aki-aki. Ada Abu Ukasyah yang lain? Siapa? Pak RT Abu Ukasyah. Dio Abu apa Dio? Abdul. Ngeri amat Dio lakopnya apa kunyanya? Kayak Faza dong. Ya, Faza Abu apa Faza? Abul Banat. Pokoknya para anak. Muslim Abu Ruzin. Ah, terus lanjut. Siratul ladzina fil mizal tsani balun min as-siratal mustaqim badal kullin min kullin li anna tsaniya huwa ainul awwali fil ma'na. Nah. Waktu bingung i'rab ain, ain i'rabnya apa? Hanif. Li anna tsaniya huwa ainul awwal. Ainu i'rabnya apa? Hah? Badal dari huwa. Ngaco antum. Apa? Cuman dua i'rab aja. Khobar san. Li khobar li anna. Nah, itu yang pertama. Atau itu boleh penting sebut. Iya, apa dia? Khobar dari huwa. Gitu kan? Tapi yang paling bagus dia adalah khobar dari li anna. Taib. Nah, contoh yang kedua siratal ladzina. Ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat pada mereka. Nah, ini badal dari siratal ladzina adalah badal dari siratal mustaqim. Badal kul min kul, badal syai' min syai'. Badal mutabaqah. Karena li anna tsaniya, karena yang kedua siratal ladzina huwa ainul awwali. Fil makna, dialah ya. Apa namanya sirat yang pertama secara makna begitu. Jadi yang kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat, ya itulah siratal mustaqim. Paham ke sini? Nah, terus lanjut. Wa lafzul jalalati fil mithal ats-tsalitsi badalun min al-'azizi. Fi qira'ati ghairi nafi'in wa bani 'amirin. Badalu syai'in min syai'in li'annahuma yasduqani 'ala dhatin wahidatin. Nah, lafaz jalalah ya. Pada contoh yang ketiga ya. Siratal ila siratil azizil hamid Allahi gitu kan. Allahi ya. Baik, dia badal dari al-aziz. Ya, bukan dari Al-Hamid. Hamid na'at dari Al-Aziz. Oke, kan ila siratil aziz, itu kepada jalan Allah Al-Aziz, jalan Al-Aziz, Sang Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ya siapa dia? Yang Maha Terpuji ya Allah. Ya. Taib. Taib. Fi qiraati ghairi tabi, ghairi nafi, itu pada qiraah selain Imam Nafi dan Imam Amir. Ya. Itu adalah badal syai' min syai', di annahuma yasduqani ala dhatin wahidin. Karena keduanya itu layak untuk satu zat. Allah dan Al-Aziz, ya itu juga. Nama Allah Al-Aziz. Ya. Allah juga nama dari Rabb kita. Ya. Baik, untuk satu zat, zat Allah tabaraka taala, zat Al-Aziz. Ya. Terus wa hadzal badal wa hadzal badalu la yahtaju ila dhamirin yarbituhu bil mubdali minhu li annahu nafsul mubdali minhu fil ma'na. Baik. Dan badal ini enggak butuh kepada domir yang menghubungkan dengan mubdal minhu. Karena li annahu nafsul mubdal minhu fil ma'na. Karena itulah ya. Dialah ya mubdal minhu secara makna. Sama kayak jaa Abu Umar, jaa Umar Abu Hafsin. Enggak butuh ada domir kan? Ya, karena itulah nafsul mubdal minhu secara makna. Terus Shodiq, Shodiq baca. Qala syarih rahimahu ta'ala wa qawluhu atani badalu ba'di min kulli ila akhir dhabitu hadzal qismi ay yakuna al badalu ba'dan min al mubdali minhu qalilan kana dhalika al ba'du bi nisbati ila al baqi min al mubdali minhu aw musawiyan lahu aw aktsara minhu. Baik, perhatikan yang kedua, badal ba'd min kull. Dhabit ketentuan dari kisim ini, ayakuna al-badalu, badalnya itu mesti ba'don, sebagian dari mubdal minhu. Qalilan kana dhalik al-ba'du, apakah sebagiannya itu sedikit? Ya kalau dibandingkan dengan yang lainnya, dari mubdal minhu, au musawiyan, atau sama. Au aksar, atau kebanyakan dari mubdal minhunya. Terus? Kamithali musannifi fathulutu aqallu minal baki wa huwa thulutani والنصف مساوٍ للنصف الثاني للنصف الثاني والثلثان أكثر من الثلث من الثلث الباقي. Nah, seperti yang contoh diberikan contoh oleh musannif, contoh musannif apa? Akal turqifa sulusa, au nisfa, au sulusa. Baik. Nah. Sulus itu lebih sedikit dari yang lain, sepertiganya. Berarti yang lain masih banyak kan? Saya makan roti sepertiganya, berarti yang lain masih banyak. Ya. Baik, wal baqi limantok. Untuk si mantok. Wa huwa as-sulusani. Nisf musawin, sama di nisfisani. Untuk setengah yang berikutnya lagi. Ya. Misalkan antum ya punya teman Fazak sama siapa CS-nya misalkan sama Ahmad Fazak ya Fazak kata Fazak akal tu khubzan nisfahu wal baqi li akhi Ahmada ya. Setengahnya nisfahu wal baqi yang sisanya buat temanku si Ahmad. Berarti si Ahmad dapat berapa? Sama enggak sama Fazak? Sama. Berarti itu sejajar. Itu. Suma ba'da dalik labuda ala Ahmad ayat fa'a. Suma setelah itu si Ahmad wajib bayar. Wa sulusani, 2/3 aksar min sulusil baqi. Lebih banyak daripada sepertiga yang sisa. Terus wayustarat. ويشترط في هذا البدل أن يتصل بضمير يعود إلى المبدل منه. Ah, dan dipersyaratkan pada badal ba'd min kull ini, dia mesti bersambung dengan domir yang kembali kepada mubdal minhunya. Kan tadi kan nisfahu, sulusahu. Ya, nisfahu awin kus minhu qalila, kan begitu ya. Terus liyar bi ba'du bi kullihi madhkuran kana. Kal mithal al mutaqaddimi aw muqaddaran kama fil ayati faman ismu mawsulin fi mawdi'i khafdin ala annaha badalun minan nasi badalu ba'din min kullin Li'annal mustati'a ba'dun nasi ba'dun mustati'a ba'dun nasi la kul. Nah, taukid nih pelajaran tadi, taukid nih. Mana mu'akadnya berarti? Nah. Ba'du berarti la kulluhum. La kulluhum. Wa dhamirul 'a'idu 'alal mubtadi minhu muqtadirun. Muqaddarun. Ay minhum. Baik. Nah, dipersyaratkan pada badal ini dia mesti bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mudbal minhum. Ya, agar apa namanya? Dia menghubungkan sebagian bikulihi dengan keseluruhan. Ya. Dhamirnya tadi madzkuran kana apakah disebutkan sebisal contoh yang lalu? Au muqaddaran atau tidak disebutkan, diasumsikan aja sebagaimana dalam ayat walillahi 'alan nas hijjul bait. Hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Taib. Walillahi 'alan nas wajiban, yang wajib dimiliki untuk Allah, 'alan nas untuk seluruh manusia. Hijjul bait apa kewajibannya? Haji ke Baitullah. Man istata'a. Nah, man istata'a itu badal dari annas. Mannya man mausul. Istata'anya itu berarti silah mausul. Silah mausul. La mahalla la minal i'rab. Ya. Berarti yang punya sifat itu man istata'a aja yang annas tadi. Makanya enggak seluruh manusia. Namun badal ba'ad minkul, bukan badal kul minkul. Kalau badal kul minkul kelar kita udah. Mau sanggup kek, mau kagak kek, berangkat. Berangkat udah. Infiru khifah pawasikola, kayak perang gitu, kayak jihad difah. Ya, berangkatlah ente semua dalam keadaan berat atau ringan. Waduh, ya kan? Namun karena kemurahan dari Allah, i'rabnya ini jadi badal ba'at. Kenapa Manto ketawa? Ketawa si Manto, seneng dia, nggak jadi wajib gitu ya. Tapi barakallah. Harus ada niat, sah. Harus ada niat. Sama jihad juga mesti ada niat. Ya, karena orang yang nggak punya niat jihad mati ala syu'bati min syu'abin nifaq. Ya. Siapa yang mati dia lam yagzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi. Siapa yang belum pernah berperang, nggak pernah niatin diri dia untuk berperang, mati ala. Ya, dia mati ala. Ya, syu'bati min syu'abin nifaq. Dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Dia mesti niat berperang fisabilillah, walaupun gak perang-perang, iya gak? Dan niat dia ya. Mana tadi? Faman isi mausul fimau diikhabdin. Ya, fimau diikhabdin. Kenapa kau fimau diikhabdin? Karena matbu'nya mubdal minhunya fimau diikhabdin juga alannas. Anas kan majrur biharfi ala. Ya, tabarakallahu fik. Ala annahu badalun min annas. Dia sebagai badal dari annas. Badal apa? Badal ba'din min kullin. Nah, ini alhamdulillah ini badal ba'd min kull. Li annal mustati'a. Ya, karena orang yang sanggup dari manusia tadi, ya, ba'dun nas, hanya sebagian orang aja. Kan enggak semuanya. Dio sanggup, Bibit enggak sanggup. Ya. Riyandi sanggup, Sabrudin enggak sanggup. Riyandi enggak sanggup, Faza ya belum balik. Bisa enggak ya? Udah balik ya. Bolak-balik si Faza lagi. Aduh. Ya, mana kita tadi? Liannal mustati'a ba'dun nas, la kulluhum, la kulluhum. Nah, tadi itu si siapa tuh? Sodik kebingungan baca kulluhum, kullahum. Baru tadi belajar taukid. Ya. Mu'akadnya kan ba'dun nas, ya. Bukan semuanya. Wa dhamiru al-a'idu 'alal mubdal minhu, kan dhamir tuh enggak ada tuh. Ya. Gimana dong nih? Mahdzuf muqaddarun taqdiruhu ay minhum. Ah. Barakallahu. As-salis badal istimal. Masih cukup enggak waktu? Alah, dua aja. Mau tungguin siapa? Tungguin istri semata wayang. Ah. Ah, udah cukup dah. Pegel-pegel juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.